hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manusia ini dalam satu ayat disebut mimma'in mahin, dari air yang hina. Dalam ayat lain disebut min tin, dari tanah. Adakah kontradiktif antara keduanya? Tidak. Disebut dari tanah karena Adam alaihi salam diciptakan Allah dari tanah. Disebut dari air yang hina karena setelah Adam menikah dengan Hawa, maka anak-anak cucu cicitnya itu dari air yang hina. Artinya apa? Kita memang makhluk yang rendah, yang kotor, warnanya hitam, warna tanah, baunya busuk, bau tanah, dan dia pun memang kotor. Kalau sempatlah sorban putih ini kena air tanah, walaupun tak najis, kotor. Warnanya hitam, letaknya di bawah, diinjak-injak. Lalu kemudian kenapa malaikat bisa bersujud kepada dia? Fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalamnya. Ketika tanah yang hitam, rendah, hina, bau, ditiupkan roh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat bersujud. Ini dua makhluk yang bertolak belakang. Malaikat itu cahaya, nur, terang, letaknya di atas, indah. Ini cahaya, cahaya lampu saja indah, apalagi cahaya malaikat. Malaikat di atas mulia, bercahaya, terang benderang. Kenapa yang mulia cahaya sujud ke tanah? Karena Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Saya pun malam ini dipanjang lebar dibacakan Al-Ustaz Al-Mukarram, protokol saudara saya, Akhi Fillah, membacakan biografi. Saya heran, kok kenal beliau sama saya? Saya aja belum kenalan. Rupanya sudah dikenalkan www.google.com. Kenapa malam ini saya dimuliakan? Karena rohnya masih ada di dalam. Maka tadi saya dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Abdul Somad. Al-Mukarram karena ada ruh di dalam. Kalau ruhnya sudah keluar, almarhum. Rumah Bapak Anu di mana? Rumahnya di mana? Ketika ruhnya sudah keluar, kuburnya di mana? Jadi ketika ruh berada di dalam jasad ini, maka disitulah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Efek positifnya, yang dari tanah rendah hitam kotor di bawah naik ke atas melebihi cahaya, itu positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya ketika roh berjumpa dengan jasad, muncul sesuatu yang baru yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan. Ana ashtahi, saya berkeinginan. Ingin apa? Ketika roh berjumpa dengan jasad, keinginan yang pertama adalah ingin makan. Itu yang pertama. Sebelumnya tak ada keinginan untuk makan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, maka janin, inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk daging. Air, belum ada keinginan. Darah, daging. Ketika roh masuk, muncul ada keinginan. Janin, mohon maaf ibu-ibu, janin yang ada dalam perut mulai berkeinginan. Keinginan untuk apa? Berkeinginan untuk makan. Tapi dia tidak makan seperti kita menyuap tapi dia makan dari saripati yang masuk ke dalam perut ibunya melalui plasenta masuk di sedot. Dia pun membesar, membesar, membesar. Dari mulai mongol segumpal, lalu kemudian membesar di dalam. Jadi nafsu yang pertama kali makan. Nah, menyikapi nafsu makan ini, Islam di mana posisinya? Menyikapi makan, manusia terbagi dua. Yang satu ekstrim kanan. Ekstrim kanan tidak mau makan daging. Daging kambing haram, daging ayam haram. Pokoknya semua yang berdarah dia tak mau makan. Ini ekstrim kanan. Makanannya sayur saja. Diambil dari kata bahasa Inggris. Sayur bahasa Inggrisnya vegetarian. Orang yang makan sayur, bahasa Inggris vegetable, sayur. Makan sayur terus vegetarian. Siapa itu? Bhikkhu, biksu, pastor. Bhikkhu pendeta Hindu, biksu pendeta Buddha, pastor pendeta Katolik. Tidak mau makan daging. Bawaannya mau mati. Tak mau makan daging. Belum dikasih. Ustaz tahu dari mana? Saya masuk ke restoran vegetarian. Masuk. Ustaz mau makan? Enggak, nengok aja. Ada rendang. Bentuknya macam rendang daging. Ini apa nih? Tahu. Dimasak rendang. Ada bentuknya seperti semur ayam. Ini apa? Jamur. Tak mau makan daging. Ekstrim kanan. Tidak boleh makan ayam. Tak boleh makan ikan. Tak boleh makan daging. Sayur saja. Nih. Kembalikan lawan dari ekstrim kanan. Ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri ini kebalikannya. Semua halal. Semua dimakan. Semua yang berkaki empat halal dimakan. Kecuali meja. Itu pun kena keras. Babi dimakan. Bekicot dimakan. Semua dimakan. Kalau ada anjing ditabrak mobil, menetes air liur. Anjing dimakan. Hot, panas. Dog, anjing. Hot dog, anjing kepanasan. Anjing yang dipakai. Tak perlu terlalu matang. Potong-potong, masukkan ke dalam roti, dikasih sosis, dikasih macam-macam. Lawan, bertolak belakang. Yang ini maunya tidak mau makan daging, yang ini makanannya semua dimakan. Lalu di mana posisi Islam? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Islam di tengah. Kulu, makanlah, silakan makan. Makan ayam, silakan. Makan daging, silakan. Tapi dengan syarat bismillah. Adapun yang tidak dipotong atas nama Allah. Islam tidak miring ke kanan, Islam tidak condong ke kiri. Islam ummatan wasata. Kamu mau makan, silakan. Tapi ingat, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang haram, hurimat alaikumul maitatu. Jangan makan bangkai. Apa definisi bangkai? Binatang yang tidak disembelih bangkai, kecuali hewan laut, ikan, ikan teri. Cuma menyembelihnya. Belalang, belalang halal di padang rumput. Di Jawa, di sini saya belum ketemu lagi. Di Yogyakarta, belalang digoreng, enak. Wisata kuliner, goreng belalang, sate belalang. Hurimat alaikumul maitatu, haram kamu makan bangkai. Wadamu, darah, darah haram, tak boleh. Ada orang motong kambing, darahnya ditampung dalam piring, dijemur kering. Dipotong, ditocu. Haram, tak boleh. Di dalam darah itulah bakteri segala penyakit. Makanya kambing dipotong, darahnya tumpah. Buang. Sapi dipotong, darahnya tumpah buang. Orang barat, sapi itu tidak dipotong, dimasukkan selang ke dalam mulut sapi. Akhirnya sapi mati tersedak. Kenapa? Mereka tidak mau darahnya keluar, karena darah itu mereka timbang. Kalau keluar darahnya sampai 5 kilo, rugi. Maka darahnya bercampur dengan daging, dicampur air ke dalam, keluar namanya apa? Sapi grobogan. Bercampur. Ketika dipotong, menggumpal-gumpal biru-biru. Itu darah yang membeku, tidak keluar. Makanya rumah potong mesti diawasi, karena banyak kasus. Stunning. Sapi dari Australia itu tidak hidupnya di kandang. Di Australia itu sapinya hidup di padang rumput, makanya badannya besar. Sapi limosin bisa 1 ton beratnya. Sampai di rumah potong Indonesia, sapi ini di kandang. Sapi ini stres. Maka ketika mau dipotong, dia seperti banteng. Caranya biar supaya tidak diikat. Sapi tempat kita kan diikat itu sama. Satu RW mengeroyok sapi. Mengikat rame-rame. Maka orang barat memberikan solusi. Ada pistol namanya stunning. Pelurunya tidak keluar. Ditembakkan ke kening sapi. Setelah ditembak, sapi itu tidak mati. Tapi dia bodoh. Melongo. Ibu perlu beli ini. Kalau ada suaminya galak macam sapi, tembak keningnya malam-malam. Besok pagi malam. Nah, tapi skalanya tidak boleh lebih dari 7. Skalanya 7. Kalau sampai 8, tembak mati dia. Kalau 6, dia masih tetap galak. 7, dia sekedar bodoh. Setelah sapi itu bodoh, baru dipotong. Nama alatnya stunning. Dalam Islam, binatang hurriman alaikumul maitatu wan damu walahmul khinzir, babi, wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang tertanduk, kambing berantam, laga kambing, pecah kepalanya, mati, tak sempat dipotong, haram. Wan natihatu, terjepit, tertanduk, wa ma akala sabu, diterkam binatang buas. Ada sapi diterkam sama singa, belum sempat dipotong, mati. Haram, tak boleh dimakan. Suatu hari masuk telepon ke HP saya. Suara orang tersengal-sengal napasnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Jadi gimana nih? Cepat potong, potong, potong. Darahnya banyak keluar, segera potong. Jadi kalau udah kami potong, halal Pak Ustaz. Halal, potong. Begitu selesai, tutup, lupa saya nanya, kambing siapa? Cara motongnya betul, tapi miliknya harus jelas. Wal mawqudat wal mutaraddiyat wan natihat wa ma akala sabu wa ma dhubi'a 'an-nusuk, disembelih untuk berhala. Mbah penjaga jembalan tanah untuk jembatan kami, tolonglah ini sajian kami terima. Haram, tak boleh dimakan. Apalagi wa ma tuhilla bihi ghairillah, disembelih bukan atas nama Allah. Dulu orang jahiliyah kalau motong itu, dia potong bismillah wal uzza, bukan atas nama Allah. Tuhan dia Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Haram, tak boleh. Makanya kita diajarkan motong kurban bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Maka halal lah dia, tumpah darahnya. Sekarang ada penyakit di Inggris namanya mad cow. Mad gila, cow sapi, mad cow sapi gila. Kenapa bisa sapi ini gila? Ternyata setelah diteliti sama peneliti Islam, rupanya sapi itu tidak mati dipotong. Sapi itu disetrum, mati. Darahnya menggumpal dalam daging. Orang kita kan diajar, saya, mak saya ngajar saya, waktu kecil. Nanti nak, kalau motong ayam, dagingnya dicuci 2 kali. Kalau sapi dicuci 4 kali. Kok 2 kali? 2 kali mah ayam. Ayam 2 kali karena kakinya 2. Sapi 4 kali karena kakinya 4. Itu tidak ada dalam hadis. Itu tidak ada. Tapi orang tua kita mengajarkan dari kecil, artinya apa? Ayam kan dagingnya dikit, cucinya 2 kali aja cukup. Sapi dagingnya banyak, darahnya banyak, cucinya sampai berkali-kali. Teknis itu bagus, baik, tidak ada salahnya. Intinya kita sedang diajarkan daging jangan sampai tidak dicuci. Saya pernah diajarkan kawan saya, pas kami sedang selesai motong kambing kurban ini, selesai dipotong dagingnya langsung ditusuk pakai tusuk sate, dikasih kecap langsung bakar. Saya nanya, karena dari kecil sudah biasa cuci, kenapa enggak dicuci? Nanti kalau dicuci dagingnya alot. Ternyata orang sekarang makan darah. Darah itu najis, haram. Islam sudah mengajarkan di dalam darah ada bakteri, kuman. Mereka darahnya tidak dipotong, tidak tumpah, darahnya menggumpal dan tidak dicuci, tidak matang. Kita kalau masak mesti matang. Marah orang sekarang, jangan matang-matang ya, gizinya hilang. Akhirnya kangkung dicuci masuk, tidak matang. Rupanya di dalam kangkung ada lintah, beranak pinak lintah di dalam. Gara-gara kangkung tak matang, masa kita disuruh masak matang, dagingnya matang. Orang barat darahnya tidak keluar, tidak dicuci dan tidak matang. Cuman diangkat-angkat 2 kali angkat di atas api, masukkan ke tengah roti, dikasih sayur-sayur, apa namanya, barbecue. 4 yang menyebabkan dia jadi penyakit. Tidak dipotong, tidak dicuci, tidak dimasak matang, makannya tidak baca doa. Barbecue, yummy. Setan masuk. Setan masuk ke otaknya, habis itu dia kena penyakit. Maka kalau dilakukan yang 4 ini, insya Allah sehat. Dipotong, dicuci, dimasak matang, waktu baca bismillah. Sependek-pendek bacaan makan bismillah. Tapi kita diajarkan puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya ada, tapi dhaif. Boleh diamalkan? Boleh. Kalau ada orang mengatakan gak perlu baca doa panjang-panjang, bismillah, ya cukup. Itu udah lapar betul dah. Bismillah. Artinya Islam itu mengajarkan, kira-kira, ini kira-kira, bapak pergilah ke suku yang paling primitif, suku yang tak pandai baca tulis. Kira-kira di mana nih, di pulau kita yang masih ada suku primitif, suku akin, suku laut. Tahu tak mereka tentang ini? Mana mereka tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suku primitif, orang Arab Badui, bangsa nomaden, berpindah-pindah, tidak ada peradabannya. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Romawi, kita tidak heran, karena Romawi pusat peradaban. Seandainya Nabi Muhammad itu dari Yunani, kita tidak heran, karena Yunani itu induknya peradaban, filsafat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari bangsa yang berperadaban, tapi dari bangsa primitif. Dari mana dia tahu mengajarkan mesti dipotong, mesti dicuci, mesti dimasak? Hari ini kita masih melihat bangsa kanibal, padahal kita sudah hidup di abad 21. Makanya orang kalau belajar agama Islam ini, dia akan katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Makanan kita dijaga bersih, sebersih-bersihnya. Nafsu syahwat pertama, makan. Setelah makanannya bersih, kulu, makanlah. Ya gulam, wahai anak. Menabi menasihati anak kecil, kul mimma yalik. Kalau kamu makan, makanlah apa yang ada di dekatmu. Ini meja makan. Apa yang ada di dekatmu, makanlah itu. Kebetulan duduk pas dekat sambal, makanlah sambal itu. Sekarang alhamdulillah mejanya bisa diputar. Makanlah apa yang dekat darimu. Yang punya konsep orang Islam, tapi yang buat meja itu siapa? Coba tengok, made in China. Makanya disuruh belajar sampai ke negeri China. Utlubul ilma walau bisin, belajarlah ilmu walau ke negeri China. Itu hadisnya dhaif, memang dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi. Dulu orang belajar ke China, sekarang enggak perlu lagi karena China sudah datang ke tempat kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Islam itu agama rasionalis. Islam bukan cerita mati. Sikit-sikit mati. Makanya gara-gara banyak ustaz cerita mati, orang jadi tak mau datang ngaji. Kamu kenapa tak pengajian? Alah, paling-paling cerita mati. Malam ini kita tak ada cerita mati, kita cerita makan. Setelah yang dimakan itu halal, caranya baik, baca doa, kulu makanlah, wasyrabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Tak boleh. Jadi makan itu batasnya apa? Ada ungkapan kita yang bijaksana, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kawan saya enggak berhenti-berhenti, Pak Ustaz. Berarti belum kenyang. Kalau udah kenyang dia pasti berhenti. Dalam Islam itu standar makan itu apa? Makan ini kan enggak ada ukurannya. Khusus itu katanya makanan itu berjalan 4 jam. Ngalor ngidul ngalor, khusus itu panjang sekali dan makanya kalau usus itu ditarik lebar panjang 4 jam dia jalan. Jadi kalau makan jam 6, 7, 8, 9, 10 itu berjalan terus. Bayangkan itu. Standar makan dalam Islam itu untuk apa makan itu? Liuqimasul bahu, untuk menegakkan tulang belakang. Saya ceramah kan harus tegak tulang belakang. Salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak tulang belakang. Jadi fungsi makan dalam Islam untuk ibadah. Maka makan mendapat pahala. Kenapa? Diawali dengan bismillah, niatnya untuk ibadah. Tujuannya menegakkan tulang belakang. Tulang belakang untuk apa? Untuk ibadah. Makanya nanti kalau ada bapak makannya banyak, ibu jangan marah. Itu suami ibu kok banyak makannya? Untuk ibadah, untuk menegakkan tulang belakang. Bapak pun sudah bisa jawab kalau ditanya orang, kenapa bapak makan banyak betul? Saya kalau enggak sebanyak ini, enggak tegak tulang belakang saya. Untuk menegakkan tulang belakang. Usuk. Bapak ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya adalah makanya dalam Islam itu wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, untuk beribadah. Ini ayat enggak masuk akal. Masa dari lahir sampai mati ibadah, salat, baca Quran, zikir, salat, baca Quran, zikir, salat. Ibadah itu bukan cuma itu, makan pun ibadah. Makanya jangan heran kalau ada ibu-ibu makan sambil nonton. Ibu kenapa dari tadi makan aja? Ibadah Thomas. Dah, ibu sudah dapat jawabannya kan? Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Orang mubazir saudara setan. Nabi sampai alak itu dia. Nabi makannya pakai tangan. Akhirnya orang memahami hadis itu secara tekstual, makan pakai tangan. Enggak pakai sendok, enggak makan pakai tangan. Nabi makan pakai tangan, yang dimakannya itu roti tepung gandum dicolek pakai gulai. Makan sup pakai tangan. Mana bisa? Islam itu pakai rasional. Ustaz waktu kuliah di Mesir makan pakai tangan. Ya, saya pakai tangan. Nama rotinya ish gandum dicampur pakai minyak samin. Samin itu lemak sapi. Campur, setelah itu dibuat adonan, ditempel ke pembakar. Nanti dia menggelembung besar, itulah dicolek pakai daging yang dimasak pakai kacang. Tak perlu pakai sendok. Sisa-sisanya dijilat nanti. Kenapa makan pakai tangan? Ternyata di ujung-ujung tangan ini ada keringat. Keringat itu zat asam. Zat asam membuat cepat basi. Makanya kalau beli samurai yang bukan asli dari Jepang, samurai yang dari made in Indonesia, don't sweep, jangan diusap. Jangan diusap pakai, karena kalau diusap nanti berkarat. Ada zat asamnya. Nasi yang dipegang pakai tangan lebih cepat busuk. Makanya anak-anak, ambil centong, ambil sendok, jangan dipegang, nanti cepat basi. Orang yang makan pakai tangan, nasinya lebih cepat busuk. Kalau nasinya lebih cepat busuk, ususnya ringan kerjanya. Makanya bagus makan pakai tangan. Nasinya cepat basi, cepat busuk, dan ususnya tidak terlalu berat. Tapi tidak itu selamanya alasan orang makan pakai tangan. Saya makan dengan bapak asisten di salah satu kabupaten pakai sendok. Saya pakai sendok ya Pak? Enggak Pak Ustaz, saya pakai tangan. Kenapa Bapak pakai tangan? Saya Pak Ustaz, jangan tersinggung ya Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Saya makan pakai tangan karena dari kecil sampai sekarang ini yang pakai cuman saya sendiri. Tak jadi saya pakai sendok. Apa makna ucapan dia? Pak Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz, saya pakai tangan karena dari kecil sampai sekarang ini yang pakai cuman saya sendiri. Maksud ucapan dia, sendok itu gak tahu tak berapa ratus orang sudah yang makan. Kecuali sendok plastik habis makan, buang. Kan sudah dicuci Pak Ustaz. Oke, jangan gara-gara ini nanti sendok di rumah dibuang semua. Karena sudah dipakai beberapa kali. Artinya apa? Islam itu kalau ditelusuri sampai pada hal-hal sekecil-kecilnya, sampai kenapa makan pakai tangan pun ada sunnahnya, dan itu membantu usus. Kalau usus kerjanya ringan, orang tidak akan kena penyakit mah. Dan umurnya sudah tua tapi ususnya tetap muda. Kenapa? Karena kerjanya ringan, makanan itu lebih cepat busuk di dalam. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam masalah makan, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Minuman boleh. Orang Arab itu yang paling murah anggur. Musim panas bulan Agustus, panas, disitulah buah-buahan melimpah ruah. Di Arab itu ada dua musim yang disebut dalam Al-Quran, li'ila fi Quraish, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatasyita, musim dingin, wassaif, musim panas. Dalam Quran ada dua musim, musim dingin, syita, musim panas, saif. Di luar Quran ada lagi disebut dua musim, rabi', musim bunga, kharif, musim gugur. Kalau sudah musim dingin, pokok-pokok anggur seperti ranting kering mati. Begitu musim bunga, hijau. Empat musim, bunga, gugur, panas, dingin. Kawan saya nanya, Abdul Somad, nah, entah men Indonesia, aywa, kam musiman, berapa musim di Indonesia? Oh banyak, saya bilang, musim rambutan, musim durian, musim asam. Adilnya Allah Ta'ala, di saat musim panas 40 derajat Celsius, disitulah buah anggur melimpah ruah. Berapa sekilo? Satu pon. Satu pon zaman saya kuliah 2000 perak. Anggur 2000. Pulang saya ke Pekanbaru beli jambu 50.000. Negeri gemah ripah loh jenawi, untaian zamrud katulistiwa, tongkat batu dan jadi tanaman, jambu air 50.000. Di Mesir kering, kerontang, gurun pasir, 2000 perak anggur. Pahamlah saya kenapa ayat Al-Quran mengharamkan anggur. Ternyata anggur melimpah ruah. Anggur busuk, anggur berulat itu diinjak-injak rame-rame, disaring pakai kain, dimasukkan ke botol, disimpan selama seminggu, berbuih. Itulah yang disebut dengan khamar. Kain penutup rambut perempuan, bukan jilbab. Kalau jilbab itu kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya jilbab. Kain penutup rambut Bagian dalam itu namanya khimar. Khimar menutup rambut, khamar menutup isi kepala. Khimar menutup kepala, khamar menutup isi kepala. Ibu, kalau kepalanya ditutup sama wajahnya, saya enggak kenal. Khamar kalau diminum, kita tak bisa mengenali mana istri kita, mana istri orang, mana kawan, mana lawan. Setelah melewati proses fermentasi, berbuih, muncullah apa yang disebut di dalam alkohol. Bukan bahasa Arab, alkohol. Alkohol itu tidak boleh lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20% diminum, orang bukan mabuk, mati. Saya pergi ke supermarket, saya lihat tengok satu-satu. Mix-mix, Carlsberg, vodka, bir hitam, semuanya saya tengok. Datang jamaah, Ustaz mau beli. Kenapa Ustaz pegang? Saya mau nengok alkoholnya berapa persen. Ternyata yang paling tinggi 20%. Kalau ada orang minum di atas 20%, dia tidak mabuk, mati. Itu yang disebut dengan miras oplosan. Mau mabuk tapi duit tak ada, dibuat kopi, campur spiritus, minum, masuk ke parit, mati. Mabuk tak dapat, mati dapat. Itulah orang paling su'ul khotimah. Di dunia mendarat, di akhirat merapat ke neraka jahanam. Na'uzubillah. Dalam Islam, makanlah, minumlah, tapi yang ini jangan. Minum teh manis, silakan. Jangan salahkan makanan. Ini orang sekarang sudah menyalahkan makanan. Mbak, sampai hati kemarin enggak datang acara akikah anak saya ya. Sampai hati teganya enggak datang. Saya bukan enggak mau datang, Bu. Mau. Terus kenapa enggak datang? Saya enggak bisa nengok gulai kambing. Asal saya tengok, naik tensi saya. Kambing tak bersalah. Apa kata Nabi? Aulin walau bisyatin. Kendurilah walaupun engkau sembelih seekor kambing. Itu hadisnya, ceritanya gimana? Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Tangannya merah-merah, athari sufrah, bekas za'faran. Ada parfum, warnanya warna kunyit, namanya za'faran, wanginya luar biasa. Kirim SMS jamaah haji yang baru sampai, tolong berikan za'faran satu botol. Wangi, biasanya dipakai orang nikah, kuning-kuning. Abdurrahman bin Auf, ya, tangan kuning, iya, bekas nikah, iya. Enggak ngundang-ngundang, enggak. Ini dalil enggak boleh nikah siri. Harus ngundang. Kata Nabi Abdurrahman bin Auf, nikah jangan diam-diam. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walimah, walaupun menyembelih seekor kambing. Seekor kambing itu artinya 10 orang. Karena zaman Nabi, kalau Nabi mengatakan kendurilah 10 orang pun jadilah. Artinya walaupun 10 orang motong kambing. Tempat kita kalau kambing satu RW bisa. Karena motongnya Arab itu macam sabun telepon besar-besar. Tempat kita enggak. Namanya cincang. Kalau ayam di Mesir, kalau kita mau beli ayam, nus, rubah, nus, setengah, rubah, seperempat. Karena memang ayam itu dua kali potong, satu, dua. Tempat kita enggak, hancur. Ayam apa kata, lain bentuk. Maka jangan salahkan daging. Nabi ketika kurban, yang dipotong apa? Akrana ini bertanduk. Yang namanya bertanduk itu kambing. Amlah ini warnanya putih bersih. Waktu akikah, kambing. Waktu kurban, kambing. Waktu walimah, kambing. Kenapa Nabi tidak pernah, tak bapak ibu belajar baca sejarah, Nabi Muhammad SAW meninggal karena darah tinggi? Tak ada. Kenapa? Karena mereka dulu makan daging, minum manis, tapi setelah itu bergerak. Bergerak, nenek moyang kita dulu. Makan manis, minum manis, makan kolesterol, minum susu, habis itu membajak sawah 2 hektar. Orang sekarang makan lemak, makan manis, hidupkan AC, tarik selimut. Menggumpal di dalam menjadi kolesterol, menjadi diabetes mellitus, menjadi jantung koroner, tidak seimbang antara pergerakan tubuh. Nabi sudah ajarkan, wanak tubuh maqaddamu wa asarahu, langkah-langkah tapak kakimu tertulis. Artinya apa? Ke masjid disuruh jalan kaki. Ada namanya suku Bani Salim, rumahnya jauh. Bani Salim jauh. Kata kampung Bani Salim, ya Rasulullah, kami jual tanah kami, kami mau pindah dekat Masjid Nabawi. Jangan, gak boleh. Jadi tetap rumahnya di sana, datang melangkah. Sekarang orang baru tahu manfaat jalan kaki. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Bila tidak, Anda terkena osteoporosis. Sekarang orang baru tahu manfaat jalan kaki. Nabi sudah mengajarkan. Sekarang banyak orang jalan kaki, jogging, maraton. Nabi sudah mengajarkan seimbang antara makanan yang masuk dengan pergerakan. Ketika muncul hawa nafsu, nafsu yang pertama adalah makan. Jadi masalah yang pertama kita kaji, makan. Baru satu kita kaji, sudah 35 menit. Jadi saya awali jam 8, sekarang jam 8.35. Baru satu kita kaji, masalah makan. Minum sudah termasuk dah. Izinkan saya minum dulu sih. Bismillah. Makan sudah, minum sudah. Selanjutnya apa? Zuina linnasi hubbus syahawat. Akibat dari makanan tadi muncul libido seksual. Minan nisa An-Nisa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Datang istri nanya, mas ya, coba sebutkan surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kok An-Nisa 4 ya? Itu artinya jatah saya 4. Itu tak betul. Bahwa dia urutan keempat, alasannya bukan itu. Alasannya apa? Mbuh, saya tidak tahu. Allah SWT menyusun sedemikian rupa. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusiawi, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Kalau ada laki-laki suka laki-laki, LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini sudah penyakit yang luar biasa. Maka kita disuruh minan nisa, ada ketertarikan melihat perempuan. Tapi sekarang dunia ini sudah mau kiamat. Ada orang bolak-balik perempuan lewat, dia cuek aja. Begitu lewat anak muda, baru dia ngiler. Ini penyakit. Orang yang kena penyakit ini cepat-cepat disembuhkan. Begitu saya sebut makanan, langsung datang makan. Bapak ibu jangan tengok-tengok itu, rusak konsentrasi. Karena biasanya menurut ilmu makanan, kalau sudah datang santapan jasmani, hilang santapan rohani. Kita lanjutkan. Saya pun hilang bahan saya jadi. Dalam Islam diajarkan hubbus syahawati minan nisa. Kenapa? Karena dalam Islam, tadi kan kita kaji ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan tidak mau sama perempuan. Biku, biksu, pastor. Biku tidak menikah, biksu tidak menikah, pastor tidak menikah. Ustaz Somad gak tahu. Kata ustaz, pastor tidak menikah. Ya, buktinya pendeta dekat rumah saya nikah. Itu bukan pastor, pendeta. Apa beda pastor sama pendeta? Pastor Katolik, pendeta Protestan. Siapa yang membuat pendeta bisa nikah? Martin Luther. dari Jerman. Martin Luther ini filosof, pemikir. Dia mikir, masa laki-laki gak boleh nikah? Protes. Masa di gereja ada patung? Protes. Protes, protes, protes, protes. Maka disebut agamanya Kristen Protestan. Di masjid ini kalau banyak yang protes-protes, panggil dia, hei Protestan. Protes. Dialah yang memprotes, akhirnya boleh nikah. Ekstrim kanan gak boleh nikah. Gak boleh nikah. Ekstrim kiri, ini lawan dari ekstrim kanan. Bawaannya mau kawin aja. Bukan nikah, kawin. Tanpa nikah, tak ada akad sama dia. Ini ekstrim kiri. Islam bagaimana? Islam jalan tengah. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Nikahilah perempuan masna dua, wasulasa tiga, waruba empat. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup adil, fa wahidah, only one, satu saja. Makanya ibu nanti kalau malam sholat tahajud, suaminya jadi imam. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa thulatha wa rubaa. Allahu akbar. Habis sholat ibu nanya, maksud Allah? Kok berhentinya di situ, Mas? Itu kan ada kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fa wahidah, satu saja cukup. Masalah perempuan ini orang disuruh menikah tapi ada batasannya. Ini yang banyak dikritik orang. Nanti kalian tukang kawin di internet. Anak-anak muda aktivis yang rajin Twitter, BBM, WhatsApp group debat antar agama. Nabi kalian tukang kawin, Muhammad tukang kawin. Akhirnya dia malu karena enggak bisa membela. Nabinya dihina, dia tak bisa membela. Mau membela dalilnya tak tahu. HP dibanting, hancur. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, kalian mengatakan kan Nabi kami tukang kawin. Iya. Nabi kami itu istrinya berapa? 9. Banyakkah 9 itu? Oh, banyak. Kalau dibandingkan dengan PNS, 9 itu banyak. Kalau dibandingkan dengan PNS yang tak boleh istri 2. Tapi kalau dibandingkan dengan raja-raja-raja, buka perjanjian lama, Injil mereka isinya 2. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ada bercerita tentang King David, Nabi Daud. Dalam perjanjian lama, Daud istrinya berapa? 100. 100 sama 9. Nabi kami cuma 9, kalian kok heboh. Daud 100. Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman istrinya berapa? Istri beserta semuanya. Ini menurut, jangan, bukan Quran, bukan hadis, menurut kitab kalian. Nabi Sulaiman istri dan semuanya 1000. Andai dia mencalon jadi anggota legislatif, itu aja nyoblos menang. Kumpul dengan suaranya 1000. Jadi harus banyak baca. Walaupun sumber referensinya punya orang, tapi dipakai sebagai bumerang untuk membela. Kalian katakan Nabi kami istrinya banyak. Iya, 9 banyak. 1000. Ada istrinya 1000. Ada. Siapa? Kaisar Cina Tianmen. Itu gedung setinggi 1000 kamar, selir, dan istrinya 1000. Cina kecil-kecil cabai rawit, 1000 bini raja. Yahudi 100, Sulaiman 300, Cina 1000. Ada yang lebih hebat lagi. Bukunya saya simpan di rumah. Saya tak mau sebut judulnya, nanti ada suku yang tersinggung. Tapi yang jelas di Sumatera, saya menganga pas baca. Raja di Pulau Sumatera, istrinya 3000. 3000 itu gimana ngingatnya itu 3000. Jadi dengan itu Nabi kami itu tidak ada apa-apanya. 9 itu pun yang gadis cuma 1 Aisyah, yang lain janda-janda. Jangan kalian permasalahkan. Ini cara Bapak Ibu, saya tak ragu sedikit pun kita beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita itu sedang ditembak di internet, dihujat, kita harus bisa membela. Kalian permasalahkan Nabi kami istrinya 9. Baca perjanjian kalian yang lama. Daud 100, Sulaiman 300, Raja Cina 1000, Raja di Pulau Sumatera 3000. Itu 9 cuma sekutil ya. Tak ada apa-apanya. Tapi yang tidak sanggup berlaku adil, fawaidah, laki-laki yang poligami tidak sanggup adil, nanti di akhirat bangkit di padang mahsyar dalam keadaan bahunya miring sebelah. Nanti kalau bapak ibu nengok di padang mahsyar ada nampak miring sebelah, ketahuannya gak adil dulu ya. Kita bersikap adil, karena kalau tidak adil. Tapi Islam itu agama yang tidak memukul rata semua manusia. Harus ada laki-laki itu yang tidak sama macam kita. Kita ini kan rata-rata, ada yang model laki-laki itu kecepatannya 300 tenaga kuda. Dia tak bisa mendengar suara perempuan bernafsu. Dengar suara perempuan nafsu. Jangankan perempuan ngomong dengan dia, suara HP, pulsa Anda tinggal 3000 lagi. Itu nafsu dia. Saking tinggi libido seksualnya. Nah, itu yang model begitu. Islam memberikan apa namanya? Emergency door. Saya mau ke sini naik pesawat. Apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang pesawat ini naik dan turun dari pintu sebelah kanan. Tapi di sebelah kiri Anda ada pintu. Bila pesawat meledak, bila masuk jurang, ada emergency door. Bukalah pintu sebelah kiri. Makanya kalau ada pesawat bapak mau meledak, bukalah pintu sebelah kiri. Islam itu agama keadilan yang luar biasa. Jadi masalah perempuan, ekstrem kanan tidak mau dengan perempuan. Ekstrem kiri, semua perempuan halal. Asal nampak perempuan, bayar halal. Mau? Mau? Halal. Islam mengharamkan perzinahan. Azani itu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki. Fajlidu kullawahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asyaihu laki-laki yang sudah menikah, wasyaihatu perempuan yang sudah menikah, jika zananya kalau berzina, farjumuhu wal batah, lempar batu sampai mati. Tak ada ampun. Tanam sebelah, masukkan ke lubang, timbul, lempar batu sampai mati. La ta'khudhkum ra'fatun, jangan kalian merasa kasihan. Kenapa? Karena itu memberikan efek jerah. Dalam hukum konvensional tidak ada perselingkuhan. Kenapa? Karena dalam hukum konvensional dikatakan definisi perselingkuhan adalah jika seorang istri berselingkuh, suaminya tidak senang, mengadu ke pengadilan. Itu baru perselingkuhan. Yang jadi pertanyaan, suami mana yang mau mengadu ke pengadilan? Pasti dia tidak mau. Maka kalau ada sekarang istri berselingkuh, suaminya tidak ngadu, lalu bagaimana? Dibalas dengan perselingkuhan. Hukum konvensional tidak memberikan efek jerah, tapi membuat orang istri berselingkuh dibalas dengan suami selingkuh. Ditambah lagi lagu-lagunya mengajak perselingkuhan. Apa judul lagunya? Sepia. Apa judul lagunya? Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam itu kan perselingkuhan, perzinahan. Ditambah lagi hotel-hotel-hotel tidak pernah menanya KTP bapak mana, surat nikahnya mana, ini istri bapak apa istri orang. Yang penting bayar cincai, selesai. Maka perzinahan zaman sekarang luar biasa. Orang nelpon saya tengah malam dengan suara terisak-isak. Kamu nangis kenapa? Ini salah sambung deh. Enggak, saya memang mau ngomong sama Ustadz Somad. Kenapa kamu ngomong? Saya baru dengar ceramah Ustadz di YouTube tentang zina. Maka saya merasa takut. Emangnya kamu berzina? Iya Pak Ustaz. Sama siapa? Sama mantan pacar saya. Dia sudah nikah, saya pun sudah nikah. Dia sudah punya anak, saya pun sudah punya anak. Kenapa kalian bisa berzina? Saya cari namanya di FB. Ketemu, minta friend, say hello, kontak darat, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya berzina. Begitulah mudahnya orang berzina zaman sekarang. Makanya tidak ada jalan lain. Yang pertama makan, yang kedua minum. Hasil dari makan dan minum. Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Jangan kau cari yang terlalu kaya, nanti kau susah mengikut seleranya. Jangan kau cari yang terlalu susah, nanti gajimu habis menutupi keluarganya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti kau pergi kerja khawatir dia dilarikan orang. Jangan cari terlalu jelek, nanti malu bawa dia pergi kondangan. Jadi gimana? Yang sedang-sedang saja. Jangan cari yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang cari sempurna, seumur hidup takkan berkawan. Saya kalau nyari kawan yang sempurna, seumur hidup takkan berkawan. Asal nampak cukup, menenangkan hati, menenangkan jiwa, ajaklah dia. Sudikah engkau menemani aku di sisa-sisa usiaku ini? Ya, kupinang kau dengan bismillah. Apa maknanya? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Ini keinginan yang ketiga. Minan nisa, buah dari nisa itu lahirlah anak-anak. Ini yang sedang lari-lari. Ustaz marah ya anak-anak ini ribut. Ya tidak, syukur mereka mau ke masjid. Yang menunjukkan kami masjid ini anak-anak tadi. Bawa sepeda. Dek, di mana masjid? Sana, mari kami tunjukkan ke jalan yang benar. Dia enggak ngomong begitu. Dia membawa ke jalan yang benar ini masjid. Apa maknanya? Anak-anak ini adalah buah dari pernikahan. Menikah bapak dengan istri, lahir anak. Anak itu kan tidak langsung turun ke bumi. Yang langsung turun ke bumi tanpa pernikahan itu Mr. Bin. Langsung dari atas turun. Adapun kita adalah lewat pernikahan. Maka ketika sudah diberikan ini, makan, minum, nikah. Ini yang membuat derajat orang naik, dan ini juga yang membuat orang jatuh. Berapa banyak anggota legislatif, berapa banyak pejabat tertangkap kamera CCTV, jatuh marwahnya. Bahkan ustaz sekalipun jatuh. Gara-gara apa? Perempuan-perempuan. Tapi jangan salahkan perempuan. Ini banyak orang menyalahkan perempuan. Ini gara-gara perempuan. Laki-lakinya salah juga. Kalau engkau ketemu perempuan di tengah jalan, cantik, pulanglah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak beda sedikit. Maka Islam mengajarkan, manis tatan minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aqrabu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Kata Pak Ustaz, kalau nikah pandangannya nunduk. Iya, kawan saya udah nikah kok enggak nunduk. Memang bawaan gatal. Habis nyatakan nunduk. Kepada mempelai perempuan dipersilakan keluar, karena akan menyerahkan buku nikah. Semuanya nunduk. Yang lain-lain. Pas saya ceramah nasihat pernikahan, ketika tadi mempelai perempuan keluar dari kamar, semua yang sudah menikah menunduk. Yang belum nikah jelalatan. Rupanya yang jelalatan, yang sudah nikah semua. Artinya apa? Jangan salahkan hadisnya, tapi salahkan orang yang tidak mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah perempuan ini. Sampai-sampai dikatakan suara perempuan aurat. Sautul mar'ati auratun. Suara perempuan aurat. Ustaz ceramah, perempuan enggak boleh ngain nasyid. Ibu-ibu mukul nasyid pas mau maulid. Bismillah tawassalna billah. La la la la la. Datang ustaz, apa tuh ibu-ibu nyanyi-nyanyi? Enggak tahu ya suara perempuan itu aurat. Memang betul suara perempuan itu aurat, tapi tidak semua. Suara perempuan yang aurat itu yang mana? La takhadha'na bil qawl. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, regemah gemulai, enggak boleh. Makanya kalau ada suara istri bapak, adik bapak, anak perempuan, kasih tahu. Sini, duduk, duduk. Nanti kalau ada orang nelpon salah sambung, jangan suara mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Salah sambung. Jangan suara siapa? Sebentar ya. Itulah yang membuat dia semangat. Akhirnya perempuan kena hipnotis. Gara-gara apa? Gara-gara telpon salah sambung. Ada laki-laki yatma'allazi fi qalbihi marad. Jangan kamu bersuara mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Ada laki-laki ketika mendengar suara perempuan, fi qalbihi marad, dia berhasrat. Maka tak boleh. Jadi kalau perempuan jadi qori'ah, Pak Ustaz, kalau perempuan qori'ah boleh. Karena dengan suara dia qori'ah kan tidak membangkitkan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada laki-laki bersyahwat dengar qori'ah, tolong ikat, kita antar ke rumah sakit jiwa malam. Masa dengar lagu nasib bersyahwat? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bersyahwat deh. Oh, itu error itu. Jadi jangan katakan suara perempuan aurat. Suara perempuan aurat itu suara artis yang di TV. Lagunya entah apa-apa lagunya. Kan ku hapus bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Nasyid, lagu religi, tidak apa-apa. Tapi ketika suara perempuan, syairnya maksiat, isinya dosa, itulah yang dikatakan la takhadha'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah-desah, merayu-rayu. Yatma'an ladhi fihi qalbihi marad. Ada orang yang dalam hatinya penyakit, dia berhasrat mendengar itu. Haram, tak boleh. Zuina lin nasi hubbu syahwati minan nisa. Setelah nisa, wal banin, anak. Lain rasanya melihat anak. Saya dapat SMS dari teman saya. Mak, anakku sudah bisa tengkurap. Saya cuek aja. Anak ente mau nungging, mau tengkurap, apa urusan saya? Waktu itu saya kuliah. Saya enggak ngerti apa makna anakku sudah bisa telungkup. Setelah saya punya anak, baru saya paham. Waktu anak saya mau telungkup, ayo bisa, kamu bisa. Oh. Ternyata ini rasa. Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Ketika dia nge-SMS saya, anakku sudah bisa berjalan, Mat. Anak ente jalan, mau lari, mau maraton, apa urusan saya? Ketika saya melihat anak saya pandai jalan, oh rasanya. Betul kata orang, capek penat bekerja Pak Ustaz. Di kantor tertekan, di jalan stres macet. Suara hirup pikuk begitu melihat anak. Gimana? Makin suntuk. Oh enggak. Ketika melihat anak, langsung lega Pak Ustaz. Tapi stres lagi, kapan? Pas maknya datang. Artinya apa? Bahwa fitrah manusia makan, sudah minum, sudah nikah, habis itu punya anak. Preman, pakai anting, pakai tato, serah kumis tebal, rambut funky. Tapi begitu datang anak, nangning, nangning, nangning, nang, hilang preman. Fitrah manusia fitrah. Maka dalam Islam diajarkan wal banin anak. Anak bisa membuat orang masuk surga, tapi anak bisa menarik masuk neraka jahanam. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan akhlak yang baik, wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, falahu jannah, masuk surga. Punya anak tiga perempuan, dididik pesantren, sekolah tahfiz Quran, bahasa Arab, ngapal, nikahkan dengan laki-laki soleh, masuk surga. Anak saya cuma dua ya Rasulullah, dua juga masuk surga. Oh, ternyata sahabat itu ada tawar menawar, tapi tawarannya cuma dua. Bapak kalau mau nawar satu, enggak bisa. Maka yang anak perempuannya satu, tambah satu lagi. Man ala salasa banatin, kata Nabi, anak bisa menyebabkan masuk surga. Solat, solat, solat, solat, solat. Begitu mati, berhenti solat. Baca Quran, baca Quran. Begitu mati, berhenti baca Quran. Tapi ada amal yang tak putus. Mana amal yang tak putus? Ni anak-anak yang dari-dari. Iza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang mati, meninggal, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, waladun salihun, anak yang soleh. Maka menikah dalam Islam bukan sekedar menyalurkan libido seksual, tapi nikah itu adalah jalan. Nikah bukan tujuan, nikah adalah cara. Cara untuk apa? Mendapatkan amal yang tak putus dengan kematian. Saya melanjutkan ayah saya. Sekarang saya punya anak, anak saya melanjutkan saya. Kalau saya mati dimakan cacing tanah, apa yang saya harapkan? Menetes tetesan embun di gurun pasir yang kering kerontang. Di tengah malam anak saya berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangun dia tengah malam, ini tempat ayah dulu solat tahajud. Pergi dia ke kamar mandi, diambilnya, dia pun solat usalli sunnat tahajud rakaataini ta'ala, mengalir pahalanya. Dia buka lemari, ini Quran ayah dulu. Ayah selalu baca Quran pakai ini. Dia buka, menetes air matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walquranil hakim. Mengalir pahalanya. Dia buka lemari satu lagi, dia tengok buku. Oh, ayah saya beli buku tafsir. Menetes air mata, karena buku itu masih dalam bungkus plastik. Ayah sibuk, tak sempat baca, maka dihadiahkannya pahalanya. Mengalir, kita didik anak. Kalau anak dididik sholat, dia akan sholat. Dididik dia doa, dia akan berdoa. Ditinggalkan buku, dia akan baca. Tapi kalau dididik musik, siap-siap dia akan menyanyikan lagu-lagu keselamatan. Mama, dikirimnya lagu mama sama lagu papa. Terimalah azab neraka jahanam. Selangkah lagi kaki mau masuk ke dalam surga, tapi kalau tidak diberikan pendidikan agama yang baik, dia akan menarik kita, karena dia adalah amanah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kamu akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Empat, makan, minum, nisa, wal banin. Yang kelima, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, diberikan keinginan untuk punya perhiasan zahab, emas, fiddah, perak. Yang punya cincin perak boleh, boleh, ada naluri dalam diri ingin berhias. Ustaz punya cincin ya, katanya cincin ustaz itu ada magic-magicnya. Oh, ada. Apa magicnya Pak Ustaz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan gak bayar nih. Masa iya Pak Ustaz? Iya, duduk aja tapi jangan makan. Orang kalau sudah cincin itu konotasinya magic-magic. Dalam Quran disebutkan ada keinginan. Ketika ada nafsu, Ruh masuk ke jasad ada keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin nikah, ingin punya anak, ingin punya perhiasan. Makanya Nabi pun punya perhiasan. Cincin Nabi diletak di kelingking. Nabi di cincinnya kelingking. Apa tulisannya? Muhammad Rasulullah. Sekaligus stempel. Nabi tidak bisa tulis baca. Suratnya pakai stempel. Makanya bapak yang punya jabatan, pejabat bagus. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, bagus. Kalau ada orang mau minta stempel, Pak tolong surat mana? Pak RW, Pak RT, buatlah stempel. RT, buat. Ketemu di lampu merah, pas hari libur. Buka kaca stempel, Pak ini kan mana? Dah. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Ini orang dipersulit, harus datang ke kantor jam 8. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Tapi cincinnya perak. Emas haram. Kenapa tak boleh pakai emas? Dalam emas itu ada butiran-butiran molekul-molekul emas. Masuk lewat pori-pori ke dalam daging, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam otak, menyebabkan penyakit Alzheimer. Tua sebelum masanya, kurus, kering. Eh Ustaz kena ini? Enggak. Alzheimer. Kenapa perempuan boleh? Perempuan boleh karena ketika dia masuk ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Maka kalau ada bapak yang menstruasi, pakailah. Nih, jadi larangan-larangan dalam Islam itu, ingin berhias, ingin pakai emas, pakailah. Tapi jangan banyak-banyak. Ini ibu pakai emas sampai 2 on. 2 on. Sampai merah wajahnya. Tak boleh. Di samping dia akan menyebabkan orang sakit hati, juga menyebabkan perampokan. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Nabi. Tapi ibu pakai cincin kecil boleh, pakai anting kecil enggak masalah, pakai rantai kecil enggak masalah. Apa? Memang ada naluri pada manusia. Pakai baju koko sebentar-bentar, sebentar-bentar. Enggak kita tanya, dia cerita. Iya Pak Ustaz, ini dari sutra. 2 juta loh Pak Ustaz. Laki-laki pakai sutra tak boleh. Kalau pingin juga pakai sutra, usbu'in, 2 jari. 2 jari boleh. Ingin betul pakai sutra, beli 2 jari tempel. Tulis di situ, sutra. Kenapa tak boleh pakai sutra? Pak Ustaz, kenapa laki-laki enggak boleh pakai sutra, Pak Ustaz? Sutra pakaian laki-laki surga. Siapa yang pakai sutra di dunia, di surga tidak dikasih sutra. Jangan tanya lagi. Siapa tanya masuk neraka. Pak Ustaz, kenapa pakai sutra? Sutra pakaian orang kaya, mubazir. Ternyata ada hikmah di balik sutra. Orang yang pakai sutra itu memicu pertumbuhan hormon feminin. Di dalam diri kita ini ada feminin, ada maskulin. Maskulin jantan, macho. Feminin perempuan. Ibu kalau pakai sutra makin lembut. Tapi kalau laki-laki pakai sutra muncul hormon feminin. Dulu sebelum pakai sutra, sini. Setelah pakai sutra, sebentar. Makanya perancang-perancang busana, perancang-perancang busana, koreografer tata tari, itu banyak suka pakai sutra. Setan mengajak dia pakai sutra. Maka berhias dalam Islam boleh, tapi jangan berlebihan. Pak Ustaz, saya pakai cincin 2 boleh? Boleh. Sebelah rubi, sebelah sungai dareh. Tapi sampai 3. Mana Masjid As-Safa? Di sana. Berlebihan. Inna syaitan, innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Boleh. Jangan katakan Islam tidak memberikan kebenaran dan pembenaran. Maka minum nisa wal banin anak wal qanatir al muqantarat min adh-dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah. Binatang ternak, ingin punya kambing, ingin punya kuda. Saya dulu tinggal di pesantren ada kuda. Wow, kuda, bukan kuda Mitsubishi, kuda asli. Saya naik kuda. Di Pekanbaru ada pesantren yang punya tempat latihan berkuda. Kita disuruh tiga olahraga dalam Islam: memanah, berkuda, berenang. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah war-rukubal khail. Ajarkan anak kamu berkuda, berenang dan memanah. Saya dibawalah ke dekat kuda. Ustaz, ustaz naik ke atas kuda. Nanti saya jatuh nih. Enggak, kami kawal dari belakang. Habis itu foto untuk update status. Dah. Habis itu mana Pak Ustaz? Mana? Bagus. Artinya apa? Ada keinginan punya kendaraan. Ah, saya enggak tertarik kuda Pak Ustaz. Zaman dulu kuda, zaman sekarang tidak kuda. Lalu Pajero Sport, Ferrari, macam-macam lah namanya. Itu keinginan. Ya. Yeah. Ada dalam diri manusia itu. Mau punya anak, mau punya perhiasan. Yang keenam, mau punya kendaraan mewah. Boleh, tapi jangan sampai kau turutkan hawa nafsu sampai tempat parkirnya 10. Anak yatim sudah 3 bulan gak bayar SPP. Dia bingung. Bingung saya ini Pak Ustaz. Bingung apa? Mau naik yang mana ya? Ini orang tidak pernah menengok ke bawah. Unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah ke bawah. Lihatlah ke pinggir kota. Lihatlah di lampu merah. Pak, ngetuk pintu. Makan, Pak, makan. Orang minta makan, dia di dalam. Orang makan aja payah. Kamu tahu enggak? Ini rupiah 40 juta ini loh. Yang lebih parahnya lagi, khotib sedang duduk mau khutbah Jumat. Jamaah nanya ke saya, Pak Ustaz, apa hukum Ustaz menggosok batu di kain sarung? Kamu lihat di mana? Saya lihat sebelum naik khutbah. Sejak itu saya hati-hati, takut pun nanti ditengok. Apa maknanya? Perhiasan boleh, jangan berlebihan. Kendaraan boleh, tapi jangan memperturunkan hawa nafsu sekedar untuk membawa ke masjid, membawa ke tempat kerja. Boleh. Wal khailil musawwamati wal an'am. Wal an'am, punya ternak kambing, punya ternak sapi. Yang punya ayat kita. Yang punya ternak siapa? Australia. Sekarang kita ngimpor sapi dari mana? Australia. Padahal yang punya ayat kita. Kita disuruh punya wal an'am, ternak kambing, ternak sapi, ternak domba. Yang kelapan, wal harf, harf kebun. Bapak kabarnya udah buka kebun ya? Iya Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Lewat, punya kebun karet, punya kebun durian, punya kebun. Silakan. Orang Islam kalau enggak punya kebun, dia tidak menjalankan agama. Tapi sibuk ngurus kebun sampai enggak ke masjid. Orang zaman dulu itu kerjanya tidak seberapa, tapi ibadahnya terjaga. Berangkat pagi setelah sholat subuh, pulangnya sebelum subuh. Orang sekarang berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, 5 kali enggak sholat. Dunia tak dapat, akhirat merasa. Berangkat sebelum subuh, jam 4 sudah keluar rumah, tidak sholat subuh, hanya ingin janji sama bos, kamu besok datang cepat ya. Saya, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sholat tidak. Malam lembur, lembur, lembur. Pulang capek tidur. Orang zaman dulu kerjanya tak terlalu banyak, tapi dia bisa haji, anaknya bisa sekolah, kebunnya bisa terus, badannya sehat. Habis sholat subuh, mandi, bersih, sarapan, ketemu istri, anak cium tangan, berangkat ke kebun. Sampai di kebun, dia tanam, badannya sehat, mencangkok, bayar zakat, waktu nanam. Ya Allah berangkat haji, ya Allah berangkat haji, ya Allah berangkat haji, berangkat haji. Wa barakatan fir rizqi, berkah. Orang sekarang berangkat sebelum subuh, anak enggak ketemu, istri tak ketemu, berangkat ngalor ngidul tak tentu arah, pulang anak hamil istri dilarikan orang. Dunia tak dapat, akhirat muarat marit. Maka perlu kita tata hidup kita kembali. Beli kebun. Senang saya melihat kawan sahabat, alhamdulillah sudah punya kebun, persiapan sebelum pensiun. Bagus. Artinya apa? Dia harus bertapa di tanah. Nabi punya kebun, Nabi juga pedagang. Rezeki yang barokah lewat kebun dan dagang. Ustaz ceramah kebun-kebun, Ustaz punya kebun? Ada. Berapa? Ya sebatang dua batang sawit adalah. Kebun ada. Tak boleh kita tampak. Jangan sampai berpantun berpetatah petitih. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Takkan Melayu hilang di bumi. Tapi bumi kita sudah diambil orang. Pesawat mau turun hijau. Hebat Riau ya. Banyak kebunnya. Iya, yang punya siapa? Raja Guguk Sinambela, Huta Ginjang, Huta Julu. Habis tanahnya sudah. Maka kita harus punya kebun. Tapi katanya sawit-sawit ini jahat. Dia menyedot itu tanah. Banyak sungai yang dulu kering sekarang. Maka ganti dengan korma. Satu korma, 1 kilo, 80 real. Bayangkan itu. Sementara sawit cuma 1.500 perak. Karet, maka ini ditanam. Orang yang bertanam tanaman, tanamannya dimakan burung. Di bawah tanaman itu ada kambing bernaung, mengalir pahalanya untuk dia. Sekarang yang punya tanaman siapa? Kami gak ada lahan Pak Ustadz. Tanam pakai polybag, pokok cabai, pokok serai. Yang penting ada bertanam. Idza waqa'at salatukum al-qiyamah, kamu sudah mau mati. Sudah mau mati. Wafiyadihi fasilah, di tanganmu ada sebatang bibit korma. Tanamkan. Kenapa? Dengan menanam itu kita sudah berbuat amal saleh. Jam 9:15, 75 menit saya sudah ceramah. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Bapak ibu nanti pulang ke rumah. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz dari Pekanbaru. Namanya siapa? Ustaz Abdus Somad. Mudah ingat nama saya. Kul wallahu ahad Allahus Somad. Apa yang disampaikannya? 9. Yang 9 itu apa? Itulah tak ingat saya entah apa kata dia tadi. Makan, minum, nisa, wal banin, wal qanatirul muqantarati min az-zahab, wal fiddah, wal khaylil musawamah, wal an'am, wal harf. 9. Ingat aja wali songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Tentu selama menyampaikan ini banyak tutur kata cakap menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang baik, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi rizqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang ada pada kami. Wa barik lana fi kulli ma razaqtana, berikan berkah kepada semua yang pernah Engkau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah pada rezeki kami. Wa tawbatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma jama' bainana wa bainana nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemukan kami, satukan kami dengan orang yang kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana dosa kami, wali walidaina kedua orang tua kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali ikhwanina alladzina salakuna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.